sirna. Nampaklah kini pandai bahagia. Jaga di kedancut hatiku hatiku. Kedatuk hatiku hatiku, barebur gedebar hatiku tak sabar. Lama sudah hayat cinta kami berdua di bidung cinta. La la la la.